Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Walhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Qasasul Anbiya, di mana kita telah menyebutkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu dan setelah mendapatkan wahyu. Baik itu dimulai dari turunnya ayat dalam suratul Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, hingga kemudian turun kepada beliau ayat pada surat Al-Muddathir, di mana itu perintah untuk berdakwah, perintah untuk memperingatkan manusia dengan semangatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajak kaumnya, mengajak umatnya terhadap risalah yang beliau bawa. Dan di saat itu pula bangkitlah dari kalangan mereka orang-orang yang jauh ataupun orang-orang yang dekat, penentangan-penentangan dari kaumnya pun mulai bermunculan, sindiran-sindiran. Tatkala wahyu itu tidak turun beberapa kali, yang mereka ejek kalau Allah Azza wa Jalla telah meninggalkannya, tidak lagi memberikan wahyunya, maka Allah menurunkan surat Ad-Duha. Wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Di mana ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memasuki awal perjalanan beliau dari setelah mendapatkan wahyu. Antum bisa lihat dalam halaman 208 paling atas. Qala al-muallifu rahimahullah, fakana a'zamu maqamati da'watihi da'watu ila at-tauhidil khalis wan nahyi 'an diddihi. Dan adalah dakwah yang paling besar yang beliau ajak manusia untuk masuk ke dalamnya adalah seruan beliau kepada tauhid yang murni, serta melarang dari kebalikannya, yaitu asyirku billah. Da'an nas lihada, beliau mengajak manusia dalam rangka ini, da'watut tauhid, mengesakan Allahu Azza wa Jalla dalam beribadah kepadanya. Wa qarrarahu Allahu fi kitabihi wa sarafahu bi turuqin katsirah wadhihah tubayyinu wujubat tauhidi wa husnahu. Dan Allahu Azza wa Jalla juga menetapkan di dalam kitabnya dengan jalan-jalan yang sangat banyak sekali, menerangkan akan wajibnya seorang untuk mengesakan Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Wa tu'inuhu tariqan ilallahi wa ila dari karamatihi. Allah juga membantunya, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada negeri yang mulia, negeri kemuliaan, karena akibat seorang beribadah mengesakan kepada Allah Jalla wa Ala semata. Wa qarrara ibtal syirki wal madahib ad-darrah bi turuqin katsirah ihtawa 'alayha al-Qur'an wa hiya aghlabu suwar al-Makkiyah. Allah juga menegaskan akan pembatalan atau menerangkan tentang kebatilannya asyirik serta pendapat-pendapat yang berbahaya dengan metode yang sangat banyak sekali yang mencakup semua itu di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu kebanyakannya terdapat dalam surat-surat Al-Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surat Al-Makkiyah? Yaitu surat atau ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum hijrah. Kalau Madaniyah ini setelah hijrah. Jadi di sini menerangkan akan dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat manusia kepada tauhidillah azza wa jalla dalam beribadah kepadanya. Ini visi dan misinya, tujuan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Ini salah satu visi dan misinya. Jadi bukan perkara yang sia-sia, yang mengalir begitu saja. Bukan, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tapi dalam rangka mengajari manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Nah, maka tentu di sana ada orang-orang yang menerima, ada pula orang-orang yang membelot, yang tidak menerima. Itu sudah merupakan konsekuensi daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Fastajaba lahu fi hadzal wahidi ba'dal wahid ala shiddatin 'azimah min qaumih. Maka satu persatu pun, ya, manusia itu menerima dakwah beliau, dakwatut tauhid, satu persatu. Bersamaan dengan itu, beliau mendapatkan tekanan yang berat dari kaumnya. Wa qawamahu qaumuhu wa ghairuhum wa baghaw lahul ghawail. Kaumnya dan selain kaumnya pun sudah mulai melawan dakwah beliau. Mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang aniaya. Wa harisu ala itfa'i da'watihi bijiddihim wa qawlihim wa fi'lihim. Mereka juga semangat untuk memadamkan dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kesungguhan mereka, kaumnya dan selain dari kaumnya, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ini di awal-awal dakwah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Naam. Jadi ini ya resiko yang didapati oleh seorang dai ilallah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau itu terkenal dengan orang yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah, terpercaya. Mereka tahu, mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Enggak jorklawar begitu saja. Lu-lu, gue-gue, tidak, ma'asyiral muslimin. Kenal betul-betul itu. Wa huwa yujadiluhum wa yatahaddahum an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Dalam kondisi yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak diskusi mereka. Bahkan menantang mereka, orang-orang yang menentang dakwahnya, untuk mendatangkan satu permisalan seperti Al-Qur'anul Karim. Ya tentu tidak mampu. Wahum ya'lamuna annahu sadiqul amin. Dalam keadaan mereka itu mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur lagi dapat dipercaya. Tidak perlu beliau kuar-kuar untuk memperkenalkan dirinya adalah seorang yang jujur. Memperkenalkan dirinya beliau itu orang yang amanah. Tidak, ma'asyiral muslimin. Tapi mereka sendiri yang telah mengetahui, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Walakinnahum yukabirun wa yajhaduna ayatillahi azza wa jalla. Akan tetapi mereka, kaumnya, serta selain dari kaumnya, mereka sombong dan menentang ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Ini intinya. Intinya dari, naam, inti daripada apa, naam, menyikapi apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Intinya ini. Sombong dan menentang dari ayat-ayat Allah. Kama qala ta'ala. Sebagaimana itu tertera dalam Al-Quranul Karim. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Maka sesungguhnya mereka tidaklah mendustakanmu. Mereka itu tidak mendustakanmu. Melainkan orang-orang yang zalim tersebut, terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, mereka menentangnya. Jadi ini, yang ditentang oleh mereka orang-orang musyrikin adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa berupa kebenaran, berupa al-haq. Karena kalau menentang pribadinya, enggak. Mereka paham, mereka kenal, Anda ini orang yang baik, Anda ini orang yang santun, Anda ini orang yang masya Allah bermuamalah pun baik, berakidahkan pun baik, bermanhaj pun baik pula. Jadi kenal betul-betul. Jadi mereka tidak menentang kepribadiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejatinya mereka, kaumnya dan orang-orang yang bersamanya, itu menentang ayat-ayat Allah Jalla wa'ala berupa kebenaran. Walihada lamma kana istima'uhum lilqur'ani ala wajhil kufri wal juhdi wat takdzib wa tawtini nufusihim ala muadatihi. Oleh karena ini, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka mendengarkannya dengan wajah kekufuran, pengingkaran, penentangan dan mendustakan. Menempatkan posisi mereka, jiwa-jiwa mereka, menempatkan jiwa-jiwa mereka itu adalah dalam rangka memusuhi Al-Quranul Karim. Saat itu ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kondisi dakwah. Akhbarallahu ta'ala annahu ja'ala 'ala qulubihim akinnah ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa annahum la yahtaduna bisababi ma assasu min hadzal asl qabith al mani' li sahibihi min kulli khairin wa huda. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa ia telah menjadikan hati-hatinya mereka itu keras untuk memahami Al-Quran. Telinga-telinga mereka menjadi tuli. Bahwasanya mereka tidaklah bisa menjadikan hidayah atau Al-Quranul Karim sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah. Apa-apa yang mereka sudah memiliki prinsip yang jelek yang mencegah pelakunya, pemiliknya dari semua kebaikan dan hidayah. Jadi ini berarti sudah menjadi jalannya mereka, sudah menjadi pilihannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya. Allah menurunkan kitabnya. Rasulnya membawakan visi dan misi, mengajarkan peribadatan-peribadatan yang baik. Akan tetapi penyikapan dari kaumnya itu berbeda. Artinya jalan kebaikan telah ditunjukkan. Rasul telah diutus. Tinggal milih. Silahkan mau ambil yang mana. Jalan-jalan kebenaran sudah diterangkan. Seperti ini, tinggal milih. Mereka ternyata kaumnya serta orang-orang yang bersamanya itu memilih jalan-jalan kesesatan. Tidak bisa lagi mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim. Tidak bisa. وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ حِكْمَةُ الْبَارِ فِي إِضْلَالِ الظَّالِينَ. Dan ini diketahui, ya, termasuk diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyesatkan mereka orang-orang yang sesat. Allah menyesatkan mereka orang-orang yang tersesat. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada lagi yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada pula yang bisa memberikan hidayah. Pernah saat ini Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu tatkala membacakan khutbatul hajah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ada seorang yang berbicara, angkat bicara kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tidak mungkin Allah itu menyesatkan hamba-hambanya. Naam. Kenapa Anda membaca maksudnya siapa yang Allah sesatkan? Ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Seorang angkat bicara, tidak mungkin Allah menyesatkan hamba-hambanya. Tidak menyesatkan hambanya. Umar bin Khattab pun mengulangi lagi. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dia juga angkat bicara lagi. Artinya mengkritisi khutbatul hajah tersebut. Yang kalau kita artikan, siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan hidayah. Hidayah itu taufiq maksudnya. Umar bin Khattab pun mengulanginya lagi. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dia juga angkat bicara kembali. Maka kata Umar bin Khattab, aku berpendapat kamu itu adalah orang yang termasuk Allah sesatkan, yang tidak bisa untuk diberikan hidayah. Nah, jadi ini termasuk salah satu hikmah Allahu Azza wa Jalla, ya, dalam menyesatkan mereka orang-orang yang tersesat. Apa sebabnya? Wa annahum lamma ikhtaru li anfusihimud dhalal wa raghabu fihi. Hal itu bahwasanya mereka tatkala memilih untuk diri-diri mereka sendiri kesesatan. Dan mereka cinta terhadap kesesatan tersebut. Wahum la yash'urun. Dalam keadaan mereka itu tidak menyadarinya. Jadi itu pilihan mereka sendiri. Tersesat jalannya dalam meniti atau menjalani kehidupan itu pilihannya sendiri. Kok bisa tersesat? Allah Jalla wa'ala telah mengutus Rasulnya. Telah menurunkan kitabnya. Yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Al-haq dan al-batil telah diterangkan. Kok dia memilih jalan kesesatan? Dalam keadaan ia tidak menyadarinya. Wallahum ma tawallaw li anfusihim. Watarakahum fi tughyanihim ya'mahun. Allah kuasakan mereka. Apa yang mereka itu berpaling untuk jiwa-jiwa mereka sendiri. Allah tinggalkan mereka dalam keadaan kejahatan yang mereka tidak menyadarinya. Jadi ini mereka itu tidak sadar. Mereka menjalani kehidupan kesesatan itu tidak menyadarinya. Memang kalau dari sini kita paham berarti hidayah itu mahal harganya. Hidayatu taufiq. Tatkala Allah Jalla wa'ala menunjuki kepada seorang hamba jalan-jalan kebenaran terus kemudian dia bisa untuk melakukannya. Nah. Wa annahum lamma raddu ni'matallahi 'alaihim hina ja'atuhum. Bahwasanya mereka ketika menolak nikmat Allah tatkala datang kepada mereka berupa diutusnya rasul, berupa diturunkannya kitab-kitab. Qallaballahu afidatahum wa asamma asma'ahum wa a'ma absarahum wa afidatahum. Allah balikkan hati-hati mereka. Allah tulikan pendengaran-pendengaran mereka. Serta Allah butakan penglihatan mata dan hati mereka. Ini akibat seorang tidak mau menerima al-haq. Menerima apa yang Nabi SAW bawa saat itu. Sehingga mereka orang-orang musyrik serta orang-orang yang bersamanya ya pun menjalani kehidupannya demikian dalam keadaan kesesatan. Naam. Wa hadzal wasfu alladhi asharna ilaih qad dzakarahu Allah fi kitabihi anhum. Dan sifat-sifat ini telah kita berikan isyarat kepadanya di mana Allah Azza wa Jalla telah menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Quranul Karim tentang mereka. Kondisi mereka orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Allah butakan mata dan mata hatinya. Yang Allah tulikan pendengaran mereka karena lebih senang menerima kebatilan. Wa huwa yu'inuka 'ala fahmi ayatin katsirah. Dan ini akan membantumu untuk memahami ayat-ayat yang banyak. Akan kondisi-kondisi mereka orang-orang musyrik di dalam menentang dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yukhbirullahu fiha bidhalalihim wa insidadi turuqil hidayati 'alaihim. Allah memberitakan di dalam ayatnya kesesatan mereka. Serta terhalanginya mereka dari jalan-jalan hidayah. Wa adami qabuli mahalihim wa qulubihim lil huda. Dan tidak menerimanya mereka terhadap kebenaran. Hati-hati mereka terhadap hidayah. Wa dzambu dzambuhum wa humus sababu fi dzalik, dosa-dosa mereka dan itu ya merupakan penyebab dari itu semua. Nah, tidak mendapatkan hidayah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqo 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Ada segelintir, sekelompok mendapatkan hidayah. Ada sekelompok pula berhak atas mereka untuk mendapatkan kesesatan. Sesungguhnya mereka orang-orang yang demikian itu telah menjadikan para syaitan sebagai wali, sebagai pelindung dari selain Allah Jalla wa'ala. Nah, ini kondisi di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dakwatu at-tauhid. Wa bididdihi tu'raful hikmatu fi hidayatihi lil mu'minin. Yang dengan kebalikannya diketahuilah hikmah ketika seorang yang beriman itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, hidayatu taufiq. Wa annahum lamma kanu munsifina laysa gharduhum illa al-haq. Bahwasanya mereka orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang adil, yang tidak ada tujuan mereka kecuali kebaikan. Wala lahum qasdun illa talabu ridha rabbihim. Dan tidak ada tujuan bagi mereka kecuali mencari ridha Allah Jalla wa'ala. Mereka memang berhak untuk mendapatkan hidayah. Mereka memang pantas untuk mendapatkan hidayah. Nah, karena tidak ada tujuan yang lain-lain kecuali kebenaran, kecuali ridha Allah Azza wa Jalla. Ini ma'asyiral muslimin, modal utama bagi seorang yang beriman mendapatkan hidayatullah Jalla wa'ala. Nah, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan hidayah. Orang-orang yang selain mereka juga berhak untuk mendapatkan kesesatan. Toh itu juga ya pilihannya sendiri. Tidak ada yang memaksa. Sudah datang kepadanya al-haq, kebenaran-kebenaran yang menerangkan akidahnya, manhajnya, muamalahnya misalnya. Tapi juga tetap diterjang, ya sudah, berarti itu pilihannya sendiri. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran, ya, memberikan siksa kepada sebagian hamba-hambanya, itu merupakan salah satu keadilan Allah Jalla wa'ala, bukan kezoliman Allah Azza wa Jalla. Allah tidaklah zalim kepada hamba-hambanya. Naam. Kondisi orang-orang yang beriman demikian, hadahumullahu bil-Quran. Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran. Wazdadat bihi ulumuhum wa ma'arifuhum wa imanuhum wa hidayatuhumul mutanawwi'ah. Dan bertambah ilmu pengetahuan mereka, keimanan mereka, serta hidayah yang bermacam-macam untuk mereka orang-orang yang beriman. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah dengannya Al-Quranul Karim bagi mereka orang-orang yang mengikuti keriduannya, jalan-jalan keselamatan, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan, kebodohan, kejahilan menuju cahaya ilmu dengan izinnya. Allah memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Sebagaimana yang kita ketahui, hidayah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama yang disebut dengan hidayatut taufiqi wal ilham. Dan ini tidak ada yang memilikinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan seorang yang dia kufur, yang dia musyrik, bisa menjadi orang yang beriman, itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Selain-selainnya tidak akan mampu memberikan hidayah jenis pertama ini. Bahkan Nabi SAW pun tidak mampu memberikan hidayah jenis yang pertama ini. Hidayatut taufiqi wal ilham. Nah, Nabi coba. Apalagi selain Nabi, tentu tidak bisa lagi. Nah, dan ini masyhur kisahnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Di mana dia seorang yang kafir, tapi hatinya mengakui akan kebenaran risalah yang dibawa oleh keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara lahiriah, secara zahiriahnya ia buktikan untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memelihara Nabi alaihi salatu wasallam pada usia berapa tahun? 8 tahun. Atau 6 atau 8 tahun. Di saat ya Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia setelah dari ya ibunya diasuh oleh Abu Thalib, sampai Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah, Allah turunkan salah satu ayat dalam suratul Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah. Hidayah di sini maksudnya hidayah apa? At-taufiqi wal ilham. Nah, kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka, dan Ia tahu siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya, sehingga ketika kita misalnya berdakwah, mengajak kepada kebenaran selain daripada ya dibarengi dengan as-sabru, berdoalah agar orang yang kita dakwahi mendapatkan hidayatut taufiqi wal ilham. Karena meskipun kamu mau ngomong sampai doher pun bakalan mari kalau memang belum mendapatkan hidayah. Ngasih doble lambene gele ngomong merakan ayat-ayat, enggak ngaruh itu. Karena memang hidayah itu milik Allahu Jalla wa Ala, hidayatut taufiq. Terkadang seorang marah karena itu. Oh, saya sudah berikan dalil-dalil minal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah, tapi masih saja belum menerimanya, sehingga vonis ditetapkan. Siapa Anda jika Anda sebagai seorang ulama? Naam, mungkin bisa diterima. Kalau bukan siapa-siapa, berdoalah kepada Allah, semoga memberikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Hidayatut taufiqi wal ilham. Naam. Ma 'alaina illa al balagh. Tidak ada kewajiban atas kita kecuali hanya menyampaikan, kita sampaikan. Nah, dan macam yang kedua daripada macam hidayah adalah hidayatu ad-dilalati wal irsyad. Dan ini dimiliki juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, menunjuki seorang dalam ya amal-amal kebaikan misalnya. Ini loh jalan-jalan kebaikan. Oh, ini itu mungkar, itu kebatilan. Yang benar seperti ini, yang rajih seperti ini. Memberikan jalan kebenaran kepadanya. Wa hadzal wasful jalili lil mu'minin huwal asasu li hidayatihim wa ziyadati imanihim wa inqiyadihim. Dan sifat yang mulia ini yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman merupakan pokok untuk mereka mendapatkan hidayah, bertambah iman serta ketundukan mereka terhadap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Wa bihi yanfatihu laka al-nam al-bab fi fahmil ayat fi awsafil mu'minin wa sur'atun qiyadihim lil haqq usuluhu wa furu'uhu. dan dengannya pula akan terbuka bagimu pintu untuk memahami ayat-ayat dalam memahami sifat-sifat mereka orang-orang yang beriman, serta tunduknya mereka, cepatnya mereka itu tunduk terhadap kebenaran, baik perkara usul prinsipnya ataupun perkara furu' cabangnya. Ini sifat-sifatnya mereka orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanannya. Ketika mengetahui ini kebenaran, ketika dia memahami itu al-haq, dia segera tunduk kepada al-haq tersebut. Karena itu kewajiban sebagai seorang hamba, dari hamba-hamba Allahu Jalla wa'ala. Bukan malah menentang, yang kemudian dia berdalih, duh demikian, demikian, demikian, dan demikian. Kalau seperti ini, berarti ini sahibu hawa, seorang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini kondisi orang-orang yang menerima dakwahnya Nabi, serta kondisi mereka orang-orang yang tidak menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min maqamatin Nabi sallallahu alaihi wasallama ma'al mukadzibin lah. Al-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah melanjutkan, di antara sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang mendustakan dakwahnya beliau, annahu yad'uuhum bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa yujadilhum billati hiya ahsan. Di mana beliau mengajak mereka dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, berdiskusi dengan cara yang terbaik. Wa yad'uuhum afradan wa mujtama'in. Mengajak mereka baik individu maupun masyarakat. Jadi individu pun diajak bicara. Biasanya kalau mengajak bicara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat sensitif, ya kan? Apalagi memberikan nasihat, kan ya, sangat-sangat sensitif. Si fulan, misalkan. Tapi ini harus dilakukan. Saya mau bicara demikian dan demikian, demikian, demikian. Semuanya itu berisiko Anda akan berdakwah atau tidak. Anda akan berdakwah kepada perorangan atau bahkan ke masyarakat. Silakan pilih. Dan ini kondisinya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yudhakiruhum bil Qur'an. Wa yatluhu fis salati wa kharijiha. Beliau mengingatkan mereka dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran di salat atau di luar salatnya. Wa kanu idha sami'uhu sammu adhanahum. Dan adalah mereka ketika mendengarkan Al-Quran itu dibacakan, mereka pura-pura tuli, menulikan pendengarannya. Wa qad yasubbuna wa yasubbuna man anzala, bahkan terkadang mencela Al-Qur'an atau mencela yang menurunkannya. Fa anzalallahu ala rasulihi ayat katsirah fi hadzal ma'na yubayyinu halahum ma'a sama'il Qur'an wa shiddati nufurihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasulnya ayat-ayat yang sangat banyak sekali yang mirip dengan makna ini, yang intinya menerangkan keadaan mereka orang-orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an ketika mendengarkan Al-Qur'anul Karim, serta pengingkaran atau larinya mereka ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim. Intinya moh gitu. Nah, Allah turunkan ayat ini, ini sejatinya orang-orang yang tidak menerimamu. Ini hakikatnya orang-orang yang tidak menerima dakwahmu wahai Muhammad. Ayatnya ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Mereka itu seperti humur, apa humur? Keledai, jamak daripada himar. Keadaan mereka itu seperti keledai-keledai yang mustanfirah, yang lari terbirit-birit karena kaget, jepret, begitu kan? Begitu kan? Kalau keledai itu kaget, ya enggak usah keledai. Kuda kalau kaget itu kan jepret, begitu. Kelepat. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah, seperti mereka lari dari singa. Wari sudah tunggang langgang. Mbok dibacakan Al-Qur'an. Ini kondisinya. La ilaha illallah. Wa anna syayatinahum wa ru'asa'ahum fi syarri fakkaru wa qaddaru wa nadharu fima yaqulun 'anil Qur'an wa yasifunahu bihi liyanfiru 'anhu an-nas. Dan bahwa para syaitan-syaitan serta tokoh-tokoh mereka dalam kejelekan selalu memikirkan, menentukan dan melihat pada apa yang akan mereka ucapkan tentang Al-Qur'an. Mereka juga mensifati Al-Qur'anul Karim dengan sifat-sifat yang intinya agar manusia itu lari dari Al-Qur'anul Karim. Hatta qarara ra'isihim Al-Walid ibnul Mughirah alladhi samahu Allahu wahida. Hingga tokoh mereka yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah, Allah sebutkan wahida, sendirian. Ia mengatakan tentang Al-Qur'an, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Ia mengatakan tidaklah Al-Qur'an ini kecuali sihir yang bisa mempengaruhi. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia. Walakin aballahu illa ayya'lua hadzal kalam kullu kalam. Wa yazhaqu hadzal haqq kullu batilin. Akan tetapi Allah ingin meninggikan kalimatnya dari semua kalimat-kalimat yang ada dan menghancurkan dengan al-haq kebenaran ini semua kebatilan. Wa kanu min ifkihim yaquluna fil Qur'an al-aqwal al-mutanaqidah. Dan mereka para tokoh-tokoh yang tidak mau menerima Al-Qur'anul Karim membuat kedustaan-kedustaan dengan menyebut Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'anul Karim dengan ucapan-ucapan yang kontradiksi, yang saling bertentangan. Yaquluna innahu sihrun, innahu kahana, innahu syi'run, innahu kadhibun, innahu asatir, faja'alul Qur'ana 'idhin. Ada di antara mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu sihir. Al-Qur'an itu mantra-mantra, jampi-jampinya para dukun. Al-Qur'an itu hanya syair-syair belaka. Al-Qur'an itu bohong. Al-Qur'an itu asatir, dongeng-dongeng. Atau berisikan tentang cerita-cerita bohong saja yang tidak ada hakikatnya. Kontradiksi. Ada yang mengatakan ini, itu, ini, itu. Mereka menjadikan Al-Qur'an itu terpisah-pisah. Kullu hadza atharul bughdhi alladhi ahraqa qulubahum hatta qalu fihi maqalatul majanin. Semua ini merupakan reaksi daripada jengkelnya mereka yang telah membakar hati-hati mereka hingga mereka mengatakan pada apa yang diucapkan oleh orang-orang yang gila. Wa kullama qalu qawlan min hadhihi al-aqwal anzala Allahu ayat yubtilu biha ma qalu wa yubayyinu zurahum wa iftira'ahum wa tanaqudahum. Setiap kali mereka mengucapkan ucapan-ucapan ini, Allah turunkan ayat-ayat yang membatalkan, yang membantah apa-apa yang mereka ucapkan dari Al-Qur'anul Karim, menerangkan tentang kebohongan mereka, yang menjelaskan tentang mengada-adanya mereka serta kontradiksi bertentangannya mereka satu dengan yang lainnya. Ini ma'asyiral muslimin, ya, kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang mendustakannya. Ujian demi ujian di awal beliau lahir hingga mulainya berdakwah. Insyaallah taala yang berikutnya kita akan sebutkan, ya, tentang adillah ataupun bukti-bukti akan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Al-Qur'an itu betul-betul turun dari sisi Allahu jalla wa ala. Naam. Ini masih saya bawa. Peraturan masih berlaku. Peraturan masih berlaku maksudnya tidak boleh melihat ke buku. Lima boleh bagi orang tua. Lima boleh bagi orang tua. Syekh Rabi' ini. Al-Istiqamah. Antum mau coba? Siapa namanya? Abu Ibrahim. Nah. Tafadhal. Ka'ab bin Lu'ay. Udahlah, lima aja. Fadhal. Barakallahu fikum. Kalau antum santri, rosib ana langsung aja. Sekali keliru, biasanya merambat itu. Kekeliruan, tik. Enggak, ini. Biasanya baru dimulai dari mana lagi ini saya. Rosib. Saya tadi bilang lima ya. Mudah-mudahan ada lagi. Daripada menghafal nama. Nama. Sekarang lagi tren apa? Bulu tangkis ya. Kita juga hafal nama-nama. Atau nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Taib wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Bismillah. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله